Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha ad-du'a'u qabla as-salami wa anwa'uhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi'ad'iyatin mutanawwi'ah taratan bihada wa taratan bihada wa aqarra ad'iyatan ukhra وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء وهكا هي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-Imam al-Albani rahimahullah fi kitabih Sifatus Shalah. Berkata Imam al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifatus Shalah, doa qabla salami wa anwa'uhu, doa yang diucapkan sebelum salam dan variasinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi ad'iyatin mutanawwi'atin. Adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya dengan berbagai macam ragam doa-doa. Taratan bihadza wa taratan bihadza. Kadang-kadang dia berdoa dengan lafaz yang ini, kadang-kadang dia pakai lafaz yang lain. Wa aqarra ad'iyatan ukhra, terkadang dia benarkan doa-doa yang lain yang dibaca oleh sahabatnya. Wa amara al-musalliya an yatakhayyara minha ma syaa'a, dan Nabi suruh orang yang sedang salat memilih doa mana yang mau dia baca yang sesuai baginya. Wa haka hiya, inilah dia doa-doa yang datang daripada Nabi SAW, keterangan Rasulullah pernah berdoa dengannya dalam salat. Dan dalam salat tempatnya hanya dua, kalau bukan sebelum salam maka dalam sujud. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, aku berlindung kepadamu daripada fitnah, bencana, musibah keluarnya Al-Masih Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah, bencana, petaka, ujian dalam hidup dan dalam mati. Allahumma inni a'udzubika min al-ma'thami wal maghrami, aku pun berlindung kepadamu ya Tuhan dari dosa-dosa dan dari hutang. Ini adalah doa yang begitu baik dibaca. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzab qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min al-ma'thami wal maghram. Jika kita selamat dari segala yang disebutkan di sini, maka kita lah orang beruntung. Doa yang begitu jami', doa yang begitu dalamnya maknanya mencakup segala macam kebaikan. Pertama, berlindung daripada azab kubur. Ya. Yang kedua, berlindung daripada fitnah Masihid Dajjal. Azab kubur di alam barzakh. Adapun fitnah Masihid Dajjal masih di alam dunia, tapi ketika telah dekat hari kiamat. Ya. Fitnah yang paling dahsyat di dunia ini adalah fitnah Dajjal. Karena banyak berbagai macam ragam ya hal-hal yang luar biasa yang dia buat, membuat orang percaya. Yang selamat daripada fitnah Dajjal ketika keluar, dialah beruntung. Karena banyak yang tertipu dengan fitnah Al-Masih Dajjal. Ya, keluar Dajjal diikuti oleh 70 ribu Yahudi dari Isfahan. Wa alaihim at-tayalisah, dengan topi-topi khusus yang mereka kenakan. Dia punya tentara. Ya, dia punya mata-mata. Maka yang selamat daripada fitnah Dajjal, dialah orang yang beruntung. Wa a'udzubika min fitnatil mahya. Aku berlindung kepadamu ya Tuhan dari segala macam fitnah al-mahya, kehidupan ini. Dalam hidup ini penuh fitnah. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Jika kita nyangkut tak selamat daripada fitnah syahwat, terancam. Ya, tak masuk surga atau diadab terlebih dahulu di neraka. Ya, fitnatul mahya. Jika kita tergelincir, terjebak dalam fitnah syubhat pun demikian, terancam tak masuk surga atau diazab dulu di dalam neraka baru dimasukkan ke surga. Selamat daripada fitnah kehidupan di dunia inilah keberuntungan. Wal mamat, dan fitnah ketika mati. Fitnah ketika mati adalah fitnah ketika seseorang mau mati. Ketika terlihat di matanya datangnya syaitan menggodanya. Dalam banyak keterangan orang mau mati itu datang oleh syaitan. Ya, berusaha menggiringnya agar ya murtad keluar daripada Islam, mut Yahudian, atau Nasranian. Dalam beberapa asar disebutkan syaitan berkata kepadanya, matilah engkau di atas agama Yahudi ataupun Nasrani. Dan fitnah ini telah bukti pada Masih Muhammad, di mana Imam Ahmad juga tak lepas daripada fitnah gangguan syaitan. Ketika akan matinya beliau, syaitan mengatakan, Ahmad, engkau sukses, selamat daripada kejaranku. Kata Ahmad, belum, nanti kalau aku sudah mati. Ini fitnatul mamat. Masuk ke dalam fitnatul mamat adalah fitnah ketika seorang telah mati, ketika dihantarkan oleh keluarganya, karib kawannya dalam liang kubur, ditinggalkan mereka, datanglah malaikat bertanya pertanyaan yang telah kita ketahui soalnya dan jawabannya, tentang Allah, tentang nabinya, tentang agamanya. Ini masuk ke dalam fitnatul mamat. Ya, andai kata tak selamat fitnatul mamat, kenalah dia azabul qabri di atas yang pertama kali. Andai kata selamat daripada fitnatul mamat, dapatlah dia naimul qabri. Semuanya adalah doa-doa yang begitu manjurnya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham, ya Tuhan aku berlindung kepadamu daripada dosa-dosa. Ya. Dosa inilah yang akan membuat seseorang tak beruntung, nyangkut. Ya, dengan dosa dia nyangkut. Di mana nyangkutnya? Nyangkut dalam ketiga alam. Dengan dosa dia di dunia tersiksa. Dengan dosa di alam barzakh tersiksa. Dengan dosa di alam akhirat pun tersiksa. Jangan dikira lepas daripada kejaran dosa. Dalam tiga alam, minimal yang dia terima adalah rasa gundah gulana dalam hatinya. Sempitnya hati, ya. Kadang-kadang tak tahan dia bunuh diri. Kadang-kadang stres, lari ke narkoba, ya. Stres, lari ke zina, ya, dan seterusnya. Ini adalah dosa. Kemudian terakhir, wal maghram, aku berlindung kepadamu daripada hutang. Ya, hutang ini pun membahayakan. Tentunya maksudnya adalah utang membuat seseorang terfitnah, terhina, membuat dia akhirnya berdusta. Orang biasanya jika berutang gampang berdusta. Besoklah aku bayar. Datang kawan, lusa lah ya. Datang lagi, Allah ada musibah, macam-macam. Ya. Rasulullah pernah bersabda, "Inna ar-rajula idza gharima haddatha fakadzab." Orang itu jika terlilit hutang, ketika berbicara maka dia pun berdusta. Wa wa'ada fakhlab, jika berjanji dia pun ingkari. Bahaya hutang ini. Dan kalau antum bertanya, Nabi juga meninggalkan berhutang. Hutang apa yang membahayakan? Hutang membuat seorang terhina dalam agamanya dan dalam dunianya. Sekiranya dia berhutang tak menghinakan agama dan dunia, mulia dengan dunia agamanya, karena dia ada pembayarnya, dia tahu dapat dibayar. Ya, tak mengapa. Jika dibutuhkan juga tak mengapa. Sebagian sahabat meninggal dalam keadaan berhutang. Az-Zubair bin Awam ketika meninggal punya hutang. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, ya, wa ghalabatid dain. Maksud hutang adalah yang dilarang, ghalabatid dain, hutang yang membuat dia terkalahkan, tak mampu lagi apapun juga. Terpuruk menjadi hina, digedor-gedor rumahnya, tak bisa apa-apa. Apalagi debt kolektor yang suaranya besar, tubuhnya besar. Kadang-kadang ya otot-ototnya kuat. Kadang-kadang disita semua barang di rumahnya, terhina. Ya. Maka orang berpikir-pikir kalau mau hutang. Banyak nyangkut tuh dia pesannya itu. Apa namanya? Apa namanya kita, Bang? BMT. Sebagian dihapuskan. Subhanallah. Bahaya. Kenapa nyangkut? Karena tak pikir-pikir berhutang. Pokoknya selera buat. Padahal pikir-pikir kemana pembayar, dari mana pembayar. Ya, kenapa banyak itu yang ditarik showroom? Gara-gara nekat. Kenapa banyak disegel bank itu rumah-rumah? Di bawah pengawasan bank fulan. Gara-gara nekat, tak pikir-pikir. Ya, terhina. Ghalabatid dain, dalam bahasanya wadhal'id dain. Ya. Hutang yang melilit keliling pinggang hutang. Susah hidup hutang, menjadi sempit. Batam yang luas jadi sempit baginya. Tak bisa keluar rumah, keluar rumah nampak orang. Takut ditagih hutang. Dunia yang lapang menjadi sempit gara-gara hutang. Kita berlindung kepada Allah daripada hutang semacam ini. Namanya maghram. Jadi tak boleh Ustaz hutang. Boleh. Tapi pandai-pandailah antum membayarnya gimana. Kalau kira, yang penting manusia jangan lebih tinggi dia bayang-bayang daripada dirinya sendiri. Banyak orang mati gara-gara mati, ya, gaya. Gayanya selangit. Akhirnya terbit hutang. Akhirnya apa? Hidupnya stres, hina, dina, berdusta. Berdusta dan berdusta, makanan cariannya. Kepentok nanti jumpa, udahlah. Besok gue bayar ya. Dah. Tapi di majlis ini tak ada kayaknya nih. Ku tengok dulu aja antum ini. Mana nih? Aman insyaallah, terkondisi. Kalau ada tak ngaji dia, pasti. Tak ngaji dia. Malu dia. Subhanallah, ustaz tuh sebut utang. Ini karena pas kajian aja. Karena ingatkan aja. Jadi ini yang terlarang, ya. Naam, faddal. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'du. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma 'amiltu, ya Tuhan, Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang pernah kulakukan pada masa yang lalu. Ya. Wa min syarri ma lam a'mal ba'du. Aku pun berlindung kepadamu wahai Tuhan daripada kejelekan apa yang kelak akan kulakukan. Ya. Kita berlindung dari dua hal. Dari kejelekan apa yang telah lalu, yang telah kita lakukan. Semoga Allah tidak menghukum kita dengannya. Semoga Allah menutupi kejelekan tersebut, menggantikannya dengan kebaikan. Semoga Allah SWT berikan kita taufik untuk taubat daripada masa lalu. Ini doa min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'du. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kelak seandainya akan kulakukan. Kedepan kita tak tahu. Setiap orang jangan pernah merasa yakin dia memegang surga. Ya. Ayat hadis yang mulia ini mengajarkan seorang untuk senantiasa waspada, mawas diri. Jangan sampai dia tergelincir dalam kejelekan apa yang akan dia lakukan. Ya, agar orang tak selalu memiliki sifat ujub, bangga. Datanglah hadis-hadis semacam ini. Datang hadis wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati fi ma yabdulin nas wa huwa min ahli nar. Sungguh seseorang laki-laki mengerjakan amalan ahli surga dalam pandangan manusia, padahal dia ahli neraka. Dalam riwayat lainnya, hatta mayakun bainahu wa bainal idra, antara dia dan surga tinggal sejengkal. Fayakmalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Akhirnya dia beramal amal ahli neraka, mati masuk neraka. Naam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Doa yang ketiga, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allah mudahkanlah hisabku kelak. Di hari kiamat ada dua jenis manusia yang dihisab. Pertama adalah orang-orang yang ditanyakan Allah SWT dengan ketatnya. Namanya Nuqisha. Yang dialognya ketat, pertanyaannya ketat sekali. Kenapa begini? Kenapa kau buat ini? Ya, namanya Nuqisha. Kata Nabi, man nuqishal hisab faqad udhiba. Siapa yang kelak sulit hisabnya, dipersulit hisabnya, banyak pertanyaan-pertanyaan, maka dia pasti diazab. Ya. Tapi andai kata yang dipermudah hisabnya, selamat daripada azab. Ini yang kita doa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allah mudahkan hisabku kelak dari kiamat. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan catatan dengan tangan kanannya, dia akan dipermudah hisabnya. Wa yanqalibu ila ahli masyura. Dia pun akan pulang ke keluarganya di surga sana dalam keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan ada pun orang-orang yang diberikan catatan dari belakang punggungnya. Dalam berapa ayat? Dengan tangan kanannya. Bishimali. Bagaimana menggabungkan dua ayat ini? Menggabungkannya dari belakang punggungnya diberi, diambil dengan tangan kirinya. Dari belakang punggungnya, ambilnya gini. Ya. Subhanallah. Yang orang seperti ini, amma man utiya alkitab wa ra'a dhahri fa sawfa yad'u thubura, maka pasti dia akan menjerit, ya, yad'u thubura, ya, mengucapkan kata-kata kebinasaan, ya, aduhai celakalah aku dan semacamnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat lainnya, wa amma man utiya kitaba bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia pun berkata, aduhai, seandainya tak pernah dapat catatan ini. Ya. Walam adri ma hisabiyah. Aduhai, sekiranya aku tak pernah tahu ada namanya perhitungan ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Aduhai, inilah rupanya ketetapanku. Ma aghna anni maliyah. Sia-sia semua hartaku dulu yang banyak di dunia. Halaka anni sultaniyah. Binasa semua, hancur jabatanku di dunia. Ini orang yang dihisab dengan hisab yang dahsyat. Maka kita memohon kepada Allah dalam doa agar Allah permudah hisab kita. Naam. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi wa fi riwayatin al hikami wal 'adla fil ghadabi war ridha wa as'aluka al qasda al qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yabidu wa as'aluka qurrata 'ainin la tanfadu wa la tanqati'u wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada'i wa as'aluka barda al-'aysi ba'da al-mauti wa as'aluka ladzata an-nadri ila wajhika wa as'aluka ash-shawqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudirra wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Doa yang keempat, Allahumma bi'ilmikal ghaib, wahai Tuhan, dengan ilmumu yang mengetahui segala macam bentuk perkara ghaib. Ini tawassul dengan sifat Allah. Wa qudratika 'ala khalqi, ya Tuhan, dengan kekuasaan-Mu atas makhluk-Mu. Ini tawassul dengan sifat Allah. Ahyini, Tuhan, hidupkan aku. Ma 'alimtal hayata khairan li. Jika Engkau anggap kehidupanku ini baik bagiku. Jika Engkau anggap hidupku menambah bekal amal salehku, memperbanyak kebaikan-kebaikanku, memperberat timbangan kelak di hari kiamat, hidupkan aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. tapi wafatkanlah aku Tuhan sekiranya wafat itu lebih baik bagiku daripada aku dalam gelimang maksiat, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat. Ya, lebih baik matikan saja aku. Ya. Jika itu yang paling baik bagiku. Doa ini juga bagus diucapkan ketika seorang melihat fitnah dunia yang begitu dahsyat. Dia khawatir dengan agamanya. Ya. Karena fitnah dunia ini, lihatlah, banyak orang menjual agamanya gara-gara fitnah dunia. Dijualnya agamanya. Dijualnya cash agamanya, tukar dengan fitnah dunia. Keluarlah fatwa-fatwa yang aneh. Subhanallah. Allah musta'an. Lebih baik daripada kita khawatir fitnah menimpa kita, matikan aku wahai Tuhan jika itu yang terbaik bagiku. Atau diucapkan ketika orang sedang dalam keadaan menderita penyakit, penyakit yang dianggapnya dahsyat. Ya. Dia khawatir nanti tak sanggup menghadapi penyakit ini. Ya, dia khawatir nanti menghujat takdir. Ucapkan doa semacam ini. Allahumma wa as'aluka khasyyataka fil ghaib, wahai Tuhan, aku bermohon kepadamu agar engkau berikan aku rasa takut fil ghaibi wasyahadah, baik dalam kondisi tak ada orang atau dalam kondisi disaksikan orang. Indah doanya. Kadang-kadang kita takut fis syahadah, rami-rami takut, ada akhwat tunduk-tunduk kita. Tak ada yang lain, teropong. Dan dalam jendela diteropong. Maka kita bermohon kepada Allah al-khasyah fil ghaibi wa syahadah, takut kepada dalam segala keadaan. Ada orang rami-rami tak mau nipu. Ketika tak ada orang yang melihat, nipu dia. Ya. Maka kita bermohon kepada Allah daripada hal ini. Wa as'aluka kalimat al-haqqi wa fi riwayatin al-hukma wal-adl fil ghadabi, wahai Tuhan, aku bermohon kepadamu agar dapat mengeluarkan kata-kata yang benar atau hukum yang benar, hukum yang adil ketika aku marah, fil ghadab war ridha, dan ketika aku dalam keadaan tak marah. Kadang-kadang kita bisa berkata benar dalam keadaan ya tak marah, dalam marah kita bohong. Ya. Marah ini bisa merubah segalanya. Akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak hak. Kata-kata cacian, makian. Ya. Akhirnya keluarlah kata-kata kezaliman, tak lagi tegak dengan keadilan. Ya, setiap orang harus adil dalam berkata-kata, dalam mengucapkan kebenaran. Maka inilah doa agar Allah beri kepada kita taufik untuk mampu berkata-kata yang benar, jujur, adil dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan marah, emosi maupun dalam keadaan ya, tidak marah. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina, wahai Tuhan, aku bermohon kepadamu al-qasda fil faqri wal ghina. Ya. Aku memohon kepadamu wahai Tuhan pertengahan dalam segala sesuatu. Kaya tidak kaya, kaya kali. Miskin tidak miskin, miskin kali. Pertengahan. Al-qasda fil faqri wal ghina. Lurus al-qasda. Niat yang lurus, tujuan yang benar. Baik dalam kondisi fakir maupun dalam kondisi kaya. Ini semuanya ujian. Fakir itu ujian, kaya juga ujian. Dan kita dibutuhkan untuk tetap istiqamah, konsisten dalam segala keadaan. Kadang-kadang ketika terjepit kefakiran, kita tak istiqamah. Melanggar, mencuri, merampok, dan seterusnya. Kadang-kadang orang dalam keadaan kaya lupa daratan. Berzina, ya, sombong, dan seterusnya. Wa as'aluka na'iman la yabid, Tuhan, aku bermohon kepadamu kenikmatan yang tak pernah hilang. Berkekalan, tak pernah sirna. Ya. Kenikmatan yang tak pernah sirna adalah kenikmatan hati. Tak pernah sirna. Ya, na'iman la yabid. Adapun kenikmatan yang ada pada kita di tubuh kita ini, kenikmatan dunia yabid, akan hilang dan sirna. Masa muda hilang sirna. mata yang tajam hilang sirna menjadi rabun kabur, ya, rambut hitam pun hilang sirna menjadi putih, kulit yang ketat menjadi keriput sirna, semua sirna. Yang tak pernah sirna adalah apa tadi? Nikmat hati berupa ilmu, ma'rifat, kecintaan kepada Allah, tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah. Ini sebenar-benar nikmat. Namanya nikmat batin. Nikmat zahir bisa hilang. Biarlah hilang nikmat zahir, yang penting nikmat batin tak pernah hilang. Inilah keberuntungan dan kebahagiaan yang hakiki abadi. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanfat, aku bermohon kepada-Mu ya Tuhan, perkara-perkara yang membuat hatiku bahagia, mataku senang memandangnya, yang abadi. La tanqati, tak pernah terputus. Mataku senang memandang istri-istriku yang salehah. Mataku senang memandang anak-anakku yang saleh. Mataku senang memandang keluarga karibku yang baik, yang saleh. Harta bendaku yang bermanfaat, yang berkah. Ini semua masuk ke dalam, ya, qurrata 'ainin la tanfat. Apa yang membuat mataku senang? Allah berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina apa? Qurrata 'ain, ya Tuhan kami, hab lana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami. Berarti tak boleh satu. Azwajina, istri-istri kami, wa dhurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Qurrata ayun, yang membuat mata kami senang memandang mereka. Subhanallah, andai kata istrinya membuat dia stres, tak masuk dalam doa ini. Subhanallah. Terkadang orang disiksa oleh istrinya, ada disiksa oleh anaknya. Macam-macam ujian manusia. Dibelenggu oleh istrinya, dibelenggu oleh anak-anaknya. Kadang-kadang dia kuat di luar, lemah di rumah. Lemah menghadapi anaknya. Kadang-kadang tubuh kuat, pangkat tinggi, tapi sama anak lemah. Anaknya ngelunjak, anaknya nyekik dia, anaknya yang mengatur dia. Minta-minta ampun sama anak, janganlah nak, janganlah. Ada enggak semacam ini? Ada enggak? Berlindung kita kepada Allah daripada anak-anak semacam ini. Maka antum harus tegas kepada anak. Ya, banyak yang tersiksa karena terlampau dimanja besar. Adalah. Jadi kerjaan orang tuanya. Sebagian terlibat narkoba, sebagian terlibat pergaulan bebas, sebagian tak pulang-pulang malam, jam 12 belum pulang. Kasihan orang tua, handphone dimatikan. Allahu Akbar. Apalagi jika anak perempuan. Petaka. Maka kita bermohon agar Allah beri kita segala sesuatu yang membuat mata hati kita senang memandangnya. Qurrata 'ainin la tanfad wa la tanqati wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Ya Tuhan, aku bermohon kepada-Mu keridhaan-Mu dengan apapun yang Kau tentukan, takdirkan. Ini pun berat. Banyak orang galau, kadang kita baca status orang galau selalu. Kenapa tak ridha dengan keputusan Allah SWT? Udah tolak, udahlah, sabar, yang lain lagi cari. Ya. Udah tak dapat, udahlah. Dunia tak selebar daun kelor, kata orang. Tahu antum daun kelor? Ya. Jadi kita bermohon kepada Allah SWT, ar-ridha ba'dal qada. Aku bermohon kepada Tuhan, Kau berikan aku rasa ridha setelah Kau tentukan kepadaku apapun ketentuan-Mu. Wa as'aluka badal 'aishi ba'dal maut, ya Tuhanku, aku bermohon kepada-Mu berikan aku hidup yang dingin, ya, hidup yang nikmat setelah aku mati, ya, yang sejuk, badal 'aish, jangan Kau berikan aku kehidupan yang panas membara setelah aku mati daripada uap neraka jahannam, ya dan billah, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Wa as'aluka ladzatan nadhri ila wajhik, dan ini yang paling indah, bermohon aku ya Tuhan kepada-Mu berikan aku kelezatan, kenikmatan dapat memandang wajah-Mu. Allahu Akbar. Ya, kata Allah, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadatun, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan bagi mereka surga dan tambahan. Tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tak lihat Allah, maka hendaklah kita berusaha bekerja keras agar dapat melihat Allah kelak di hari kiamat. Allah tidak hijab dirinya daripada kita. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ika Tuhan, aku bermohon kepadamu berikan aku rasa rindu berjumpa denganmu. Wallahi kita banyak dosa maksiat, takut kita mati. Wallahi. Ya, pernah saya naik pesawat. Pesawat kami kena petir. Puah belakang, api. Wih, hilang preman. Kami tak tahu petir itu petir kecuali diberitahukan setelah 1/4 jam. Ya. Api belakang, kita kira pesawat kita terbakar. Kalau matiku, oh, ma, tak jumpa lagi kawan-kawan Batam. Tapi teringat anak aman kok utangku, dah aku setahu sama bini-biniku, aman. Penting utang. Itu antum, itu utang selalu ingat. Amanlah insyaAllah. Kadang-kadang dalam ketakutan itulah muncul keamanan menyelinap. Andai kata kita banyak dosa maksiat, wih, subhanallah. Takut setengah mati. Subhanallah. Kita bermohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita rasa rindu kepadanya. Kadang-kadang kita menatap dunia yang fana ini, jenuh kita hidup. Ya. Tak ada yang nikmat benar-benar. Capek dan letih semua. Kadang-kadang terbersit kerinduan, ya Allah, enak juga berjumpa dengan Engkau ya Tuhanku. Penat di dalam hidup di dunia ini, penat. Kalau kita pikir-pikir, tapi karena ajal madrubun, ajal sudah ditentukan, ya sudahlah. Berusaha aja deh kita menambah kebaikan, berlindung daripada Allah agar jangan sesatkan kita di akhir kehidupan kita. As'aluka syauqa ila liqa'ika ya Tuhan, aku bermohon kepada-Mu beri aku rasa rindu ingin berjumpa denganmu. Dan ini tak akan mungkin terwujud kalau kita tidak kenal Allah. Tak akan mungkin kenal Allah tanpa mempelajari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kajian Rabu antum datang, nikmat tu kajian. Kajian Rabu pagi nikmat, senikmat-nikmatnya. Okey, afwan. Kamis pagi. Subhanallah. Kita berusaha mengenal Allah Jalla wa'ala dengan nama-nama. Semakin kenal, semakin rindu. Subhanallah. Semakin terasa hidup itu nikmat. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirah. Tuhan, aku bermohon kepadamu kerinduan untuk berjumpa denganmu. Fi ghairi dharra'a mudhirah. Bukan dalam keadaan bahaya dan membahayakan. Wa la fitnah mudhillah. Bukan dalam keadaan fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Tuhan, hiasilah kami dengan hiasan iman. Waja'alna hudatan muhtadin. Jadikanlah kami sebagai pemimpin-pemimpin daripada orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah. Doa yang indah. Kalau anda kata tak apal baca, malam baca doa ini. Ya. Bahasa Arab Ustaz, tengok artinya. Ada kok itu buku terjemahannya. Nah, fadal. وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Yang kelima, وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول. Rasulullah pernah mengajarkan Abu Bakar Siddiq agar berdoa. Yang beliau ajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi ya Tuhan, aku ini benar-benar sungguh-sungguh menzalimi diriku zulman kathira. Kezaliman yang banyak. Itiraf. Pengakuan yang tulus jujur. Membuat kita hilang kesombongan, ujub, kebanggaan, merasa telah banyak berbuat kebaikan. Hebat. Baca doa ini. Tuhan, aku diriku ini benar-benar banyak aku zalimi. Kezaliman yang banyak sekali. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, sementara tidak ada yang mengampun dosa-dosaku yang banyak tadi kecuali Engkau semata. Faghfirli, ampunkanlah aku Tuhan. Maghfiratan min indika, Waharapkan ampunan darimu. Warhamni rahmati aku wahai Tuhan. Dengan segala macam dosa-dosa yang telah melumuriku ini, rahmati aku. Innaka antal ghafur rahim. Sungguhnya engkau Tuhan, Tuhan yang namamu adalah ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Baca doa ini. Ya. Semoga dengan itu Allah merahmati kita. Ini doa-doa yang membuat luntur segala macam ujub. Karena ketika beramal muncul ujub. Umrah muncul ujub. Selfie, ngisi kajian muncul ujub. Banyak jemaah berinfak muncul. Dalam segala bab muncul ujub, minta ampun kepada Allah. Banyak dosa-dosa kita. Belum lagi dosa-dosa yang tidak diketahui manusia, Allah mengetahuinya. Ya. Belum lagi mata-mata kita yang kadang berkhianat, telinga-telinga kita yang kadang berkhianat, hati-hati kita yang kadang berkhianat. Padahal Dia mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia mengetahui mata yang berkhianat, wa ma tukhfis suduru, dan apa yang disembunyikan dalam diri manusia, dalam dada manusia. Dia tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dia tahu apapun yang dirahasiakan manusia, bahkan apa yang belum dibuat manusia, Dia tahu. Naam. Wa amara Aisyah radhiyallahu anhu anha. Wa amara Aisyah radhiyallahu anha an taqula: Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi 'ajili wa ajili. ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك في رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول dan Rasulullah ajarkan istrinya yang tercinta Aisyah agar berdoa, menunjukkan doa-doa yang khusus yang begitu dalam maknanya agar dihafalkan oleh kita. Karena hukum asal semua amalan dalam syariat ini berlaku untuk semuanya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ya Tuhan, katakan wahai Tuhan Allah, aku bermohon kepadamu dari segala macam kebaikan, ajilihi wa ajilih. Ya, aku bermohon kepadamu kebaikan segala sesuatunya, baik. Dan kebaikan tersebut baik yang dalam bentuk jangka sekarang, ajili, ataupun jangka akan datang. Kebaikan itu ada yang kita rasakan sekarang, ada yang kelak kita akan rasakan. Kita bermohon kepada Allah agar dapat kebaikan yang sekarang maupun akan datang. Kebaikan apa? Segala kebaikan. Kebaikan ucapan, kebaikan perbuatan. Subhanallah. Ya. Maka kita bermohon kepada Allah segala macam bentuk kebaikan. Kebaikan waktu, kebaikan harta, kebaikan keluarga, kebaikan istri, kebaikan teman, kebaikan lingkungan. Segala kebaikan masuk di sini. Katakan saja kebaikan, masuklah semua di sini. Apalagi sebutkan dengan kata-kata al, menunjukkan keumuman. Minal khairi. Tambah lagi pengkotnya kullihi. Segala kebaikan. Apapun yang sifatnya baik Tuhan, beri kepadaku. Segerakan sekarang atau yang akan datang. Ma'alimtu minhu ma lam a'lam. Segala kebaikan yang aku belum tahu, ya, atau apa yang telah ku ketahui kebaikan. Kadang-kadang kita tak tahu kebaikan itu baik. Kita bermohon kepada Allah SWT diberikan kebaikan yang kita belum tahu ujungnya baik. Ada yang kita tahu dia baik. Ya, kita bermohon kepada Allah segalanya. Ma'alimtu minhu, kebaikan yang telah ku tahu memang itu baik. Wa ma'lam ma'lam, dan kebaikan yang aku belum tahu. Tapi engkau tahu, berikan kepadaku itu. Banyak kita tak tahu kebaikan, kita kira keburukan. Padahal disitulah kebaikan kita. Yang kita inginkan A tak diberikan Allah, diberikan B. Ya, maka ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan, sungguhnya yang B itu yang paling baik bagimu, bukan yang A. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, dan sebaliknya aku berlindung kepadamu dari segala macam bentuk kejelekan wahai Tuhan. Kejelekan perkataan, kejelekan perbuatan, kejelekan harta, kejelekan istri, kejelekan anak, kejelekan semua kejelekan. Ajilihi, baik yang sifatnya ya dekat, dalam waktu dekat, kejelekan yang dekat akan segera menghampiriku, ataupun yang masih jauh. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, kejelekan yang aku ketahui itu jelek, atau yang aku tidak tahu itu jelek. Kadang-kadang kita tahu jelek itu kejelekan, kadang-kadang kita tak tahu, kita kira baik padahal dia jelek bagi kita. Kita bermohon kepada Allah segalanya. Kejelekan kita bermohon kepada Allah dijauhi, kejelekan jangka pendek, kejelekan jangka panjang. Kebaikan kita mohon kepada Allah, kebaikan jangka pendek, kebaikan jangka panjang. Wa asaluka wa fi riwayatin Allahumma inni asaluk, dan aku bermohon kepadamu, ya Tuhan, sungguhnya aku bermohon kepadamu, al-jannah, surga. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, dan apa ya Tuhan, segala sesuatu yang dapat mendekatkanku ke surga, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Sehingga Allah beri taufik lidah kita selalu berzikir kepada Allah. Allah jauhkan kita daripada ghibah, namimah, dan seterusnya. Allah mudahkan kita beramal saleh. Mampu kita berzikir pagi, berzikir sore, dalam keadaan sendirian kita berzikir, ketika mau kendaraan berzikir. Ya, ini semuanya kita mohon. Diberikan Allah harta, kita jadikan sarana untuk menyembah Allah, berinfak, bersedekah, ilmu disebarkan. Ini semua mendekatkan kita kepada surga. Mohonlah kepada Allah surga, dan semua sarana mengantarkan kepada surga. Wa a'udzu bika minan nar, wa ayatuan, jauhkan aku dari neraka. Wa ma qarraba ilaha min qawlin aw amal, dan segala sesuatu yang sekiranya dapat membuat aku dekat kepada neraka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Wa as'aluka fi riyatin Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammad. Ini doa yang paling indah. Apa bunyinya? Ya Tuhan aku, ya, bermohon kepadamu dari segala kebaikan yang diminta oleh nabimu, hambamu, rasulmu Muhammad SAW. Apa yang diminta nabi masuk dalam doa ini, kita minta pula. Ya Tuhan aku bermohon kepadamu daripada segala macam kebaikan yang diminta rasulmu, nabimu, hambamu Muhammad. Aku minta seperti itu pula. Ringkas. Allahu Akbar. Apa yang diminta nabi, kita minta seperti itu. Ringkas. Tapi kebaikan dalam. Ya. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan, aku berlindung kepada-Mu daripada segala macam kejelekan yang darinya berlindung pula hamba-Mu Muhammad rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala aqibatahu li rusydan. Ya Tuhan, aku bermohon kepada-Mu apapun garis ketetapan takdir-Mu yang Kau, ya, gariskan kepadaku, hendaklah Kau jadikan ujungnya senantiasa, ya, mendatangkan bagiku petunjuk, ya, kebenaran, kebaikan saja. Subhanallah. Walaupun nampaknya kadang-kadang serasa remuk dada kita, ya, menghadapi musibah dan seterusnya, bermohonlah kepada Allah agar ujungnya kebaikan belaka yang akan kita peroleh. Ya. Demikianlah ikhwatul kiram rahimakumullah, masih banyak. Mungkin minggu depan kita selesaikan ini, setelah itu kita kembali lagi kepada kitab Bulughul Maram. Minggu depan kayaknya selesai ini. Allahu a'lam bissawab wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Jam berapa lagi sisa waktu? Khalas? Habis? Anda tengok kalau menarik saya jawab. Ustaz, teras di samping masjid kita ini termasuk bagian daripada masjid atau tidak? Bolehkah kita melakukan salat tahiyatul masjid bila kita datang di sana? Terima kasih. Ketika masjid membludak, teras samping menjadi bagian daripada masjid. Ya, kemudian bawah sana pun menjadi bagian daripada masjid. Antum bisa tahiyatul masjid di sana. Andai kata di sini kosong, ngapa salat di teras? Apakah doa sebelum salam boleh digabung? Boleh sebanyak-banyaknya. Selama memang imam belum salam. Kalau imam salam, jangan kau berdoa lagi, ikut salam dia. Ana pernah mendengar salah satu kajian dan ustadznya berkata bahwa syarat berhutang ada dua. Satu, berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kedua, ada gambaran untuk bisa membayar hutang tersebut. Kalau dua syarat tersebut tidak terpenuhi, haram untuk berhutang. Benarkah dua syarat itu, Ustaz? Tak tahu saya. Ya Allah Ta'ala alam. Yang jelas, kalau kau kira-kira sanggup berhutang, membayarnya hutang. Kalau enggak, jangan. Pastikan dulu berapa kira-kira pendapatanmu, kebiasaannya berapa. Ya. Andai kata, ya, pendapatannya 2 juta. Kredit motornya, mobilnya 5 juta. Teruklah dia. Bengek. Ustaz mohon nasihat kepada saudara-saudara kita yang sudah ngaji masih jual rokok. Ya, antum yang masih jual rokok, bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Jual parfum saja. Ganti rokok itu. Ada kerabat saya yang dulu jual rokok, setelah dia sadar, steling rokok itu semua diganti isinya parfum. Rezeki Allah itu maha luas. Kau jual racun kepada manusia, walaupun tak kau hisap, kau membunuh manusia. Rokok membunuhmu. Engkau membunuh orang dengan rokokmu. Apa hukumnya bertukar cincin tunangan dalam Islam, baik cincin emas ataupun cincin batu akik? Syukur Ustaz. Allah Ta'ala alam, tak ada tunangan. Yang ada khidbah. Kau pinang dia dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.